Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul, penjelasan tiga landasan pokok, yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. قال حفظه الله تعالى الاستقرار في المدينة ونزول باقي الشرع وإكمال الدين. Menetapnya Rasulullah SAW di Madinah dan turunnya syariat-syariat Islam yang lainnya. Wa ikmaluddin demikian pula penjelasan tentang telah sempurnanya agama Islam ini. Qala Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala berkata penulis Al-Usul Tsalatsah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, kata beliau, fala mastaqarra bil Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetap di Madinah setelah hijrah dari Mekah dan menetap di Madinah, umira bi baqiyati syara'il Islam, maka beliau di Madinah diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lain. Setelah di Mekah beliau diperintahkan untuk sholat, maka di Madinah beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Misli zakati was-saumi wal-hajji wal-jihadi wal-adhani wal-amri bil-ma'rufi wal-nahyi 'anil munkar wa ghairi dhalika min syara'il Islam. Contohnya seperti zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan yang selain itu dari syariat-syariat Islam, itu diperintahkan ketika beliau telah menetap di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, kurang lebih selama 10 tahun mendakwahkan tauhid, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah 10 tahun tersebut beliau diperintahkan untuk sholat, sehingga beliau melaksanakan sholat di Mekah kurang lebih 3 tahun. Dan setelah itu barulah beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Maka di Madinah inilah diwajibkan syariat-syariat yang lain. Seperti tadi, zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan seterusnya dari syariat-syariat Islam yang Allah wajibkan ketika beliau telah menetap di Madinah. Asy-Syaikh di sini menyebutkan contoh syariat yang diperintahkan di Madinah adalah zakat. Ini menunjukkan bahwasannya penulis berpendapat bahwasannya zakat itu diwajibkan di Madinah. Kemudian sebagian para ulama yang lain, ada yang berpendapat bahwasannya wajibnya zakat itu ditetapkan di Mekah. Nah, hanya saja ya, rinciannya, ya, nisobnya, ya, syarat-syaratnya, ya, kemudian zakat ini diberikan kepada siapa, ya, rinciannya itu dijelaskan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam telah menetap di Madinah. Ada para ulama yang berpendapat seperti ini. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan tunaikanlah haknya di hari panennya, di hari memetik hasilnya. Dan ayat ini disebutkan adalah termasuk dari, atau surat ini yaitu surat Al-An'am termasuk dari surah Makkiyah. Surah Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Nah. Alhasil ada perselisihan tentang masalah kapan diwajibkannya zakat. Asy-Syaikh di sini berpendapat, yaitu Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah, beliau zahir kalamnya beliau berpendapat kewajiban zakat diwajibkan di Madinah. Kemudian para ulama yang lain berpendapat kewajiban zakat diwajibkan di Mekah. Hanya saja rinciannya itu dijelaskan ketika beliau telah menetap di Madinah. Naam. Kemudian as-shaum, puasa, ini termasuk amalan yang diwajibkan ketika beliau telah menetap di Madinah. Nah, yaitu kurang lebih pada tahun kedua setelah hijrah, ya, barulah diwajibkan puasa. Baik. Sehingga kira-kira beliau melaksanakan puasa berapa tahun? Berapa kali? Kurang lebih 9 kali melaksanakan puasa Ramadan. Nah. Alaihi salatu wassalam. Demikian pula azan. Itu juga diwajibkan ketika beliau telah menetap di Madinah. Sebagian menyebutkan, azan itu diwajibkan juga pada tahun kedua Hijriah, ya. Pada tahun kedua setelah beliau menetap di Madinah. Tahun kedua setelah hijrah, barulah diwajibkan azan. Demikian pula sholatul jum'ah, sholat jum'at juga adalah syariat yang diwajibkan ketika Rasulullah SAW telah menetap di Madinah. Demikian pula jihad, jihad di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah juga diwajibkan ketika beliau telah menetap di Madinah, ketika telah memiliki kekuatan. Demikian pula al-hajj, ibadah haji, juga syariat yang Allah wajibkan di Madinah. Nah, ketika Rasulullah SAW telah menetap di Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, walillahi 'alan nasi hajjul bait manistata'a ilaihi sabila. Dan menunaikan haji ke Baitullah ini adalah kewajiban manusia yang harus ditunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang istata'a, yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Dan kewajiban haji ya, itu diturunkan pada tahun ke-9 atau ya pada tahun ke-8 ya. Afwan, pada tahun ke-9 yang benar. Nah, kewajiban haji itu diwajibkan ya, pada tahun ke-9 Hijriah. Pada tahun ke-9 setelah hijrah. Nah, yaitu setelah Fathu Mekkah, setelah ditaklukannya kota Mekkah. Setelah kota Mekkah menjadi naam negeri Islam. Nah, demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang lainnya yang telah disebutkan tadi ya, dari syariat-syariat Islam, semuanya diwajibkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetap di Madinah. Ini menunjukkan bahwasannya syariat Islam itu Allah turunkan bitadrij ya. Allah wajibkan kepada hamba-hambanya bitadrij, dengan bertahap ya. Satu persatu ya, sholat dulu ya, kemudian ini, kemudian itu ya, dan seterusnya. Nah, sampai pada tahun ke-9 diwajibkan haji ya. Bitadrij, dengan bertahap. Nah, kemudian qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, akhadha ala hadha 10 sinin. Beliau ya, melakukan ini atau menyampaikan syariat-syariat Islam ini yang lainnya ya, selama 10 tahun ya, itu dalam rentang waktu 10 tahun. Wa ba'daha, dan setelah itu ya, setelah 10 tahun beliau hidup di Madinah setelah hijrah ya. Setelah itu tuwfiya salawatullah wasalamuhu alaihi. Setelah itu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 10 tahun tinggal di Madinah, yaitu setelah sempurnanya agama ini. Setelah sempurnanya agama ini barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa dinuhu baqin, dan agama beliau walaupun beliau telah wafat namun agama beliau baqin masih tetap ada. Wa hadza dinuhu, dan inilah agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semenjak beliau hijrah ya, sampai beliau meninggal dunia ya, kurang lebih adalah 10 tahun. Selama 10 tahun itulah diturunkan syariat-syariat Islam secara bertahap, satu persatu sampai sempurna syariat Islam. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama ini, setelah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat nya kepada kaum mukminin, barulah Allah Subhanahu wa taala na'am memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Na'am, untuk menyusul para nabi dan para siddiqin dan para syuhada di Ar-Rafiqul A'la, di tempat yang tinggi. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, dan awal wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu didahului dengan al-marad, didahului dengan sakit. Beliau mengalami sakit yang parah ketika itu, yaitu pada bulan Safar. Mulai beliau sakit itu pada bulan Safar atau akhir bulan Safar sampai awal bulan Rabiul Awal. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sakitnya, beliau paksakan diri untuk keluar, kemudian berbicara na'am kepada para sahabatnya dalam keadaan kepala beliau dibalut karena sakit. Beliau alaihi salatu wassalam keluar dari rumahnya, kemudian berbicara kepada manusia. Beliau naik mimbar, kemudian beliau bersyahadat, kemudian beliau berbicara, menyampaikan nasihatnya, wejangannya. Nah, dan di antara yang beliau sebutkan di atas mimbar di saat itu, beliau mengatakan, inna abadan min ibadillahi khayyarahullah baina dunya wa baina ma'indah fakhtara ma'indallah. Kata beliau kepada para sahabatnya di atas mimbar, sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah berikan pilihan, Allah berikan pilihan untuk tetap di dunia atau na'am memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat di antara kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Orang yang faham dengan kalimat ini, di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, baka, beliau menangis mendengar kalimat ini. Ini isyarat akan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menangis. Nah, sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah, na'am, bapakku, ibuku, na'am, dan seterusnya, atau anak-anakku, atau anak-anak kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, diri-diri kami, harta-harta kami, ini menjadi tebusan untukmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala rislik ya Abu Bakrin, tenang wahai Abu Bakar. Subhanallah. Ini yang beliau sampaikan ketika itu. Dan juga ya, diantara yang beliau sampaikan ketika itu, beliau mengatakan, inna amanan nas, amannu, inna amanan nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin, sesungguhnya orang yang paling banyak berkorban, paling banyak pengorbanannya terhadapku, baik suhbahnya ataupun hartanya, adalah Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakrin khalila. jika aku boleh menjadikan seorang kekasih selain Rabbku, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku, kekasihku. Walakin khullatul Islam wa mawaddatih. Akan tetapi, na'am, beliau adalah na'am khullah di dalam Islam, ya, persaudaraan dalam Islam dan sahabat. Kemudian Rasulullah SAW, ya, di saat-saat sakitnya beliau, ya, di akhir hayat beliau alaihissalatu wassalam, beliau memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengimami manusia, ya, karena beliau sakit. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadi imam. Nah, ini isyarat, ya. Nah, bahwasannya yang paling pantas dan paling layak untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, dalam kepemimpinan kaum muslimin adalah Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan wasiat secara tertulis, ya. Naam, bahwasanya menggantikan beliau dalam kepemimpinan kaum muslimin adalah Abu Bakar, ya. Namun isyarat-isyarat menunjukkan kepada hal itu. Nah, dan di hari Senin, tanggal 12 atau tanggal 13 Rabiul Awal, ya, pada tahun 11 Hijriah, ya, na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakaratul maut, ya. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam air, ke dalam bejana yang ada di sisi beliau. Kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Ya. Tidak ada ilah, sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat. Nah, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu menajamkan pandangannya ke langit, ya. Atau mengarahkan pandangannya ke langit sambil beliau mengatakan Allahumma firrafikil a'la, ya Allah, tempatkanlah aku di Ar-Rafiqul A'la, di tempat yang tinggi bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Nah, di hari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Alaihi salatu wassalam. Dan di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, terjadilah kegoncangan di tengah-tengah kaum muslimin. Goncang kaum muslimin. Sampai dia mengatakan barang siapa yang mengatakan Abu Bakar, barang siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku akan penggal lehernya. Goncang kaum muslimin. Lupa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah mayyit. Mayyit artinya sayamut. Sesungguhnya engkau adalah akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga, sesungguhnya mereka juga akan mati. Nah, mayyit itu artinya akan mati dengan ditasydidnya ya. Mayyitun, akan mati. Kita-kita ini semua apa? Mayyitun. Nah, akan mati. Adapun orang yang sudah meninggal, ya, itu namanya maitun dengan di sukunnya huruf ya, maitun bitakhfif. Kalau bitasydid mayyitun itu yang akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jelas ayatnya. Sesungguhnya engkau ya Muhammad akan meninggal dan mereka pun akan meninggal. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum mukhtatahtasimun. Nah. Di saat kaum muslimin gonjang ketika itu, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau naik ke atas mimbar. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkhutbah ya di depan kaum muslimin. Di antara yang beliau sampaikan ketika itu, beliau mengatakan amma ba'd fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kata beliau, sesungguhnya barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 144, beliau mengatakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Allah berfirman, dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, utusan Allah. Dan telah berlalu sebelum Muhammad SAW para rasul yang lain telah berlalu, dan mereka pun telah meninggal. Afa imata, kemudian apakah jika Muhammad meninggal, au kutila, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kemudian kalian berbalik arah, yaitu murtad. Nah, jelas ayatnya ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imata au kutila in qalabtum ala aqabikum. Nah, jelas ayatnya. Dan Abu Bakar ini yang mengingatkan kepada para sahabatnya tentang ayat ini. Di saat kaum muslimin yang lain lupa dengan ayat ini karena goncangnya, kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang paling dicintai, yang paling disayangi, yang lebih kita sayangi daripada diri kita sendiri. Boleh mencintai diri kita sendiri lebih tinggi kecintaannya daripada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW harus lebih tinggi, lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada kecintaan kepada diri sendiri. Apalagi daripada kecintaan kepada yang lain, kepada anak, istri, saudara, orang tua, dan seterusnya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus lebih tinggi, lebih diutamakan. Manusia yang paling kita cintai, naam, Rasulullah SAW, naam, meninggal dunia ketika itu. Dan kaum muslimin goncang ketika meninggalnya Rasulullah SAW. Ketika meninggalnya makhluk yang paling mereka cintai. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu juga membaca ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah mayyit, akan meninggal dunia, dan sesungguhnya mereka juga akan meninggal dunia. Setelah mendengar khutbah ini dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka kaum muslimin bertambah dahsyat kesedihan mereka, tangisan mereka, dan mereka pun faham bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Setelah sebelumnya, goncang, ada yang percaya, ada yang enggak. beritanya simpang siur. Ya. Namun setelah khutbahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka mereka pun semakin mengerti faham bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan. Dimandikan dan beliau dikafani dengan tiga kain. Ya. Nah, tiga kain berwarna putih, ya. Tidak memakai gamis dan tidak memakai imamah. Dan ketika itu para sahabat mensolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah furoda sendiri-sendiri. Ya. Enggak ada imamnya, kenapa? Ya. Belum dibaiat, ya. Belum ada pembaiatan ketika itu. Nah. Belum ada yang ditunjuk jadi penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau jadi pemimpin kaum muslimin, sehingga para sahabat salat sendiri-sendiri tanpa imam. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan, ya, dikebumikan pada malam Rabu, ya. Meninggalnya hari Senin, dikebumikan pada hari pada malam Rabu alaihi salatu wassalam. Kenapa? Nah, ada alasan atau ada uzur, ya. Kenapa beliau enggak langsung dikebumikan? Bukankah nah, yang disunahkan ketika orang telah meninggal dunia adalah dipercepat penguburannya. Di saat itu ada uzur atau ada alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, sampai ditunda, ya. Malam Rabu barulah beliau dikuburkan. Ya, karena ketika itu belum ada pembaiatan. Nah, setelah dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am dikebumikan. Na'am. Alaihi salatu wassalam. Na'am. Kemudian qala Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala la khaira illa dalla al-ummah alayhi wa la sharra illa hadharaha minhu. Tidak ada kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah telah menunjukkan umatnya kepada kebaikan tersebut. Jadi semua kebaikan telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sehingga agamanya telah sempurna. Enggak butuh tambahan, ya. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada kejelekan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari kejelekan itu. Jadi semua perkara yang jelek dan buruk setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan umatnya, ya, jangan sampai terjatuh kepadanya. Wal khairul ladzi dallaha alaihi tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Dan kebaikan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada umatnya adalah tauhid dan semua perkara yang Allah cintai dan semua perkara yang Allah ridhoi. Semua yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada umatnya. Wa syarrul ladzi hadzara minhu asyirk wa jami' ma yakrahuhu Allah wa ya'ba. Dan keburukan atau kejelekan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan umatnya darinya adalah kesyirikan dan semua yang Allah benci, ya, dan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukainya. Semuanya telah diperingatkan, ya, keburukan, semua keburukan dan kejelekan telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, diantaranya kesyirikan dan semua yang Allah benci, semua yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi. Sampai-sampai ya, Na'am Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ya, atau Abu Dzar, ya, afwan. Sampai-sampai Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'iran yuqallibu janahaihi fis sama'i illa dzakara lana minhu ilman." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan atau membiarkan seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di langit, ya, kecuali beliau telah menyebutkan tentang ilmunya. Artinya dalam hal yang seperti ini pun telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua perkara kebaikan, ya, telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada umatnya, dan semua kejelekan dan keburukan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan terhadap umatnya. Dalam riwayat lain, ada seorang musyrikin berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Musyrik ini mengatakan, "Allamakum nabiyukum hatta al-khir'ah." Adab qada'il haj, qada'il hajah. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian semuanya sampai-sampai masalah buang hajat. Qala, maka Salman Al-Farisi menjawab, "Na'am, iya. Semua telah dijelaskan sampai masalah buang hajat, ada adab-adabnya. Enggak sembarangan buang hajat, ya. Ada adab-adabnya. Na'am, laqad nahana an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baulin." Na'am, ya, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami dari menghadap ke arah kiblat ketika BAB atau BAK. "Aw an nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami dari beristinja dengan kurang dari 3 batu, yaitu beristijmar dengan batu yang kurang dari 3 buah. Nah, karena minimal 3. "Aw an nastanjiya bil yamin." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami dari beristinja, ya, dengan tangan kanan. Enggak boleh. Cebok dengan tangan kanan. "Aw anastanjiya bi raji'in aw azmin." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami dari beristinja dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang. Ya, enggak boleh istijmar dengan kotoran hewan atau tulang, karena kotoran hewan adalah makanan hewannya jin, sedangkan tulang adalah makanannya jin. Nah, sehingga kita enggak boleh beristijmar dengannya. Nah, sehingga tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali agama ini telah sempurna. Semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan-urusan mereka, semuanya telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Bagaimana adab makan, adab minum, ya, adab buang hajat tadi, ya, adab bermuamalah, ya, dalam masalah perdagangan pun ada aturannya, ya. Nah, bagaimana ketika di rumah, bagaimana adab-adab suami dan istri, ya, bagaimana adab terhadap anak, orang tua, ya, karib kerabat, tetangga, ya, dan selain itu. Nah, semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina." Nah, Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku. Dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Nah, sehingga dengan telah sempurnanya Islam, enggak butuh tambahan. Ya, enggak butuh tambahan. Telah sempurna Islam. Dan jangan dikurang-kurangin. Jangan ditambah dan jangan dikurang-kurangin. Nah, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, terima. Nah, apa yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, maka jangan diterima. Nah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.